إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita lanjutkan. Kita ulang sebentar tentang pengertian Yahudi. Wal Yahudu adba'u Musa alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wasummu Yahudan nisbatan ila Yahuda. Nama Yahudi ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Yahuda. Min ahfadi Ishaq, yaitu anak sulung, anak tertua dari Nabi Ishaq. Ya. Aw li annahum hadu ila Allah. Atau karena mereka ini hadu kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, min ibadatil ijl, dari penyembahan sapi. Mereka menyembah sapi waktu itu ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari, disesatkan oleh Samiri, lalu mereka bertaubat kembali menyembah Allah. Nama ini dipakai Yahudi. Kemudian Nasara hum adba'u Isa alaihi salatu wassalam. Mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wasummu bidzalika nisbatan ila baldatin tusamma An-Nasirah. Mereka dinamakan Nasara karena dinisbatkan kepada satu negeri yang bernama Nasirah. Orang Kristen menyebut Nazaret. Ini nisbat bagi orang-orang Nasara. Wakila minan Nusrah. Ada juga yang mengatakan ini dari An-Nusrah, menolong. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, man ansari ila Allah. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Siapa penolong-penolongku kepada Allah? Diambil dari sini. Adapun pada dasarnya mereka adalah kaum muslimin. Pada dasarnya orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa, mereka adalah muslim. Mereka adalah kaum muslimin. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, siapapun yang menyembah Allah adalah kaum muslimin. Maka nama Yahudi dan Nasrani hanya sekedar nisbat. Hanya sekedar nisbat. Seperti Asy'ariyah atau Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Pada hakikatnya mereka adalah kaum muslimin. Apakah Asy'ariyah di luar kaum muslimin? Tidak. Mereka kaum muslimin. Begitu juga Maturidiyah dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, sekedar nisbat. Adapun mereka adalah kaum muslimin. Dan seterusnya. Qala faman, ucapan Nabi faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Min huna ismun istifham. Man di sini adalah istifham. Isim istifham. Pertanyaan. Wal muradu bihi at-taqrir. Tapi maksudnya adalah takrir, menetapkan. Artinya pertanyaan yang bukan membutuhkan jawaban. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tidak butuh jawaban. Tapi man di sini asalnya adalah isim istifham. Ay faman a'ni ghayra ha'ula'i. Aw faman hum ghayru ha'ula'i. Siapa lagi yang aku maksud kalau bukan mereka? Maksudnya seperti itu. Siapa lagi mereka itu kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Takrir. Fasahabatu radhiyallahu anhum lamma haddathahum sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadits ka'annahu hasala fi nufusihim ba'dul gharabah. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini bahwa kaum muslimin umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, para sahabat merasa takjub, merasa aneh, aneh sekali. Ya, aneh sekali. Bagaimana kaum muslimin akan mengikuti umat-umat lain sementara Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik tauladan, sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Aneh. Aneh sekali. Para sahabat merasa aneh. Dan ini terjadi. Keanehan yang dirasakan oleh para sahabat betul-betul terjadi. Walaupun kejadian itu bukan di zaman sahabat. Para sahabat tidak menyaksikan. Para sahabat tidak menyaksikan bagaimana umat ini mengikuti Yahudi dan Nasrani, beribadah di atas kubur, melakukan berbagai macam ritual peribadatan di makam-makam keramat, kuburan-kuburan keramat. Para sahabat tidak menyaksikan ini. Kemudian sebagian kaum muslimin mengikuti tokoh-tokoh dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyunahkan yang bid'ah, membid'ahkan yang sunnah. Para sahabat tidak mendapatkannya. Hanya ada dua atau tiga firqah yang disaksikan oleh para sahabat. Khawarij, Rafidah, Qadariyah. Adapun Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Ash'ariyah, dan seterusnya tidak disaksikan oleh para sahabat. Ridwanu alaihim jami'an. Sekarang fawaid dari hadis di atas. Min fawaidil hadis yang pertama, ma aradahu al-muallifu bisiyakihi wa huwa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan li'annahu min sunani man qablana وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم. Muallif dengan siaknya, dengan susunan kalimatnya, ingin menunjukkan bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Walaupun kalimat ini tidak mutlak keluar dari lisan Nabi secara sharih, secara terang-terangan Nabi mengatakan bahwa umat ini akan menyembah berhala, tidak. Tapi beliau mengambil dalil bahwa Nabi bersabda umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sementara Yahudi dan Nasrani menyembah berhala, menyembah Uzair, menyembah Nabi Isa, menyembah anak sapi dan seterusnya. Maka umat ini juga, karena tidak ada dosa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani kecuali kaum muslimin akan mengikuti. Sampai dosa yang sangat menjijikkan, tidak masuk akal, yang diingkari oleh kaum muslimin dan kaum kafiri. Tapi itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, maka kaum muslimin pasti ada yang akan mengikutinya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Menzinai ibunya. Maka kata beliau, jika di antara ahlul kitab ada yang menzinai ibunya, maka dari kalangan umatku pasti akan ada. Ya. Berarti walaupun tidak ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berani menyatakan bahwa umat ini sebagiannya akan menyembah berhala. Karena apa? Karena jelas Yahudi dan Nasrani menyembah berhala. Ini salah satu kedalaman ilmu beliau. Ya, basirah beliau, pandangan beliau. Ini dibuji oleh Syekh Albani dan para imam apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kitab yang sangat-sangat tipis. Kitab Tauhid tipis sekali. Tapi subhanallah, menunjukkan keilmuan beliau. Kadang beliau tidak membawakan apa-apa. Judul itu hanya berupa ayat, judul. Tapi dengan judul ayat itu menunjukkan keilmuan beliau. Terutama dalam masalah Tauhid. Sementara beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang berkubang dalam syirik. Ini merupakan hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, nikmat dari Allah kepada umat ini. Allah membangkitkan seseorang yang berteriak meneriakkan Tauhid di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan syubhat syirik. Oleh karena itu kita saksikan, tidak jarang orang yang membenci beliau, melaknat beliau, mengutuk beliau. Apalagi yang tidak mendengar langsung dari beliau. Tidak mendengar langsung dari beliau, hanya dari guru-gurunya. Jadi kalau mendengar Muhammad bin Abdul Wahab, itu langsung keluar la'natullah alaih. La'natullah alaih. Gitu. Karena memang beliau begitu tegas membasmi syirik dan bid'ah. Ya, sampai ada seorang syekh di India, ini pengalaman salah seorang yang belajar salaf, ya, bertemu dengan seorang syekh yang alim, yang faham, yang lurus, ya, dia mengenal syekh ini, lurus, ya, kan bergaul beberapa tahun, kenal, ya, orang yang lurus, yang berakhlak bagus, yang ikhlas dengan yang suka dipuji, yang cari muka dan seterusnya, kan ketahuan. Ya, dari kalangan ahlu sunnah atau ahli bidah. Sifat ini kan ada. Ya, apakah ahlu sunnah pasti dalam semuanya ikhlas? Kan tidak. Dia manhajnya bagus, tapi ahlaknya kurang. Ya. Ah, ini ahlaknya bagus. Muridnya melihat. Tapi sayang, terkena syubhat. Gitu. Setiap kali mendengar nama Muhammad bin Abdul Wahab, maka spontan mengeluarkan doa buruk la'natumno alaihi. Karena enggak tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu ya, enggak tahu. Nah, kemudian si muridnya ini prihatin melihat gurunya seperti itu, maka dia mencari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab yang sangat bagus. Ya. Kemudian tulisan sampulnya itu, mualifnya itu, ada tulisan Muhammad bin Abdul Wahab, sengaja dirobek oleh dia. Ya, biar baca dulu. Gitu. Biar jangan tahu bahwa yang nulis Muhammad bin Abdul Wahab. Orang kan begitu. Kalau sudah benci, belum tahu isinya, ya sudah ditinggalkan. Ya, seperti kita kan begitu. Ya, mau baca buku. Nih, bagus. Siapa yang nulis? Ulil Absor. Mau gak antum baca? Ya, tentu gak mau. Ya, sama, mereka juga begitu ya. Cuman benar dan salahnya saja kan? Ah, maka dibuang dan pura-pura dia ini memanggil gurunya untuk makan di rumahnya dan sengaja diletakkan di ruang tamu kitab yang tanpa sampul itu. Ah, kemudian gurunya ini iseng-iseng baca. Bagus, dipuji kitab itu. Ya, karena beliau memang punya basirah, ikhlas dan seterusnya. Kemudian bertanya ini, kena enggak ada sampulnya, siapa yang menulis ini? Si muridnya ini pura-pura enggak tahu. Wah, afwan, saya tidak tahu. Mari kita tanyakan kepada si fulan yang dia tahu tentang tulisan-tulisan seperti ini? Ah, boleh. Ah, lalu didatangi orang tadi dan ditanya dan dijawab, yang menulis adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ah, mulai berpikir beliau. Ya, emang hidayah datang dari mana-mana. Ya, dari mana saja hidayah itu datang, jalan banyak. Pada hakikatnya Allah yang memberi. Ya. Akhirnya cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan mengikuti dakwah beliau, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid. Ya. Nah, ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengkhabarkan bahwa kita semua sebagiannya akan mengikuti mereka. Yang kedua, wa yustafadu aidan min fahwal kalami at-tahdhiru min mutaba'ati man qablana fi ma'siyatillah. Tapi sekali lagi yang sudah dibahas oleh beliau, bahwa hadis-hadis tadi bukan bermakna bahwa kaum muslimin mau tidak mau harus mengikuti mereka Yahudi dan Nasrani. Tidak. Tetapi beliau mengatakan, ustafadu aidan min fahwal kalam al-tahdhir. Maksud inti daripada pokok pembicaraan yang diucapkan oleh Nabi adalah tahdhir, peringatan. Peringatan agar kita semua tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi bukan ketetapan dari Nabi bahwa umat ini mau tidak mau harus mengikuti Yahudi dan Nasrani, tidak. Tetap itu sebagai tahdhir. Ya. Yang ketiga, annahu yambagi ma'rifatu ma kana 'alaihi man kana qablana mimma yajibul hadhru minhu linuhadhdhirahu wa ghalibu dhalik walillahil ham mawjudun fil qur'ani was sunnah. Sesuatu yang juga harus kita yakini, ya, bahwa wajib bagi kita menghindarkan diri dari apa yang dilakukan yang menjadi sunnah sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sekali lagi, sama dengan fawaid yang kedua tadi, tahdhir. Kenapa? Karena kita bukan kaum Jabariyah. Kita bukan kaum Jabariyah. Bagaimana kaum Jabariyah memahami takdir dan seterusnya? Semua manusia ini terpaksa. Seluruh manusia, kaum muslimin, non-muslim, semuanya dipaksa oleh Allah. Maka hanya mengikuti kemauan Allah. Maka bagi mereka takdir hanya satu, kemauan Allah, dan pasti terjadi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami takdir ada dua. Kehendak Allah itu ada dua. Ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Ini tidak ada pada diri orang Jabariyah. Bagi orang Jabariyah semua takdir adalah kauniyah. Maka ketika orang terlanjur membunuh, itu kauniyah. Berarti itu kehendak Allah. Jika saya terlanjur memukul orang, maka ini kauniyah, kehendak Allah. Tidak mungkin tidak, memang harus seperti itu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa itu takdir betul, tetapi syar'iyah. Takdir syar'iyah, kehendak syar'iyah, itu yang baik. Artinya, Allah tidak pernah menghendaki keburukan. Zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, tidak pernah dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah salat, zakat, puasa, haji. Takdir syar'iyah, kehendak syar'iyah. Bagi orang Jabariyah tidak ada ini. Semua takdir kauniyah. Jadi kehendak Allah ada yang baik, ada yang buruk. Pokoknya seluruh apa yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Yang baik juga kauniyah, yang buruk juga kauniyah. Yang keempat, isti'adhamu hadzal amri 'inda as-sahabah. Besarnya perkara ini di mata para sahabat. Jadi besar, para sahabat melihat ini besar. Bagaimana ada seorang muslim, bagaimana kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini besar sekali. Siapa Yahudi dan Nasrani di mata para sahabat? Rendah sekali. Sangat rendah. Kelompok yang al-maghdubi alaihim dan kelompok yang dolin. Rendah sekali. Kan para sahabat faham. Siapa al-maghdubi alaihim? Siapa ad-dolin? Para sahabat faham. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka Yahudi dan Nasrani di mata para sahabat rendah serendah-rendahnya. Sangat rendah. Maka pembicaraan Al-Quran dan Sunnah yang terbesar justru tentang Yahudi dan Nasrani. Kaum musyrikin di bawah itu. Karena tidak ada syubhat. Jelas. Ya. Justru Yahudi dan Nasrani ini yang banyak diperbincangkan dalam Al-Quran. Ya, ya Ahlul Kitab. Ya Bani Israel. Banyak sekali dalam Al-Quran. Maka para imam mengatakan kisah yang sangat menakjubkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang Bani Israel. Ini yang sangat menakjubkan. Yang membuat kaum muslimin bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak. Dari peristiwa mereka dirubah menjadi kera dan babi, peristiwa mereka di dalam sapi betina, peristiwa mereka ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari, peristiwa demi peristiwa. Mereka mendapatkan makanan dari langit, mana dan salwal. Banyak sekali. Hampir di beberapa surat panjang terdapat kisah mereka. Ya, Bani Israel, Yahudi. Oleh karena itu, Yahudi sekali lagi di mata para sahabat rendah sekali. Ya. Tapi kenapa kaum muslimin di akhir zaman akan mengikuti Yahudi dan Nasrani? Ini yang membuat para sahabat merasa besar, berita besar, sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan tentang kaum ini akan mengikuti kaum sebelum kita, para sahabat bertanya al-Yahud wan Nasara. Ai isti'dhamul amri an nattabi'a sunan man kana qablana ba'da an ja'ana al-huda minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, umat sebelum kita, sementara telah datang petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menakjubkan ini, ya. Dan itu betul-betul terjadi hari ini. Khilahnya Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Lihat bagaimana mereka berkhilah. Salah satu sikap mereka menghadapi larangan Allah, mereka berkhilah mencari celah. Mencari celah, mencari jalan. Sepertinya mereka taat kepada Allah, padahal pada hakikatnya maksiat. Ini pun ditiru oleh kaum muslimin. Lihat hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan bid'ah, melakukan khurafat, melakukan tasyabbuh, tetapi dibungkus dengan sesuatu. Ini bagi mereka yang agak tahu. Yang enggak tahu tentu mereka ikut-ikutan tanpa ada hilah karena enggak tahu kalau itu haram. Sebagian mereka dari kalangan hizbiyyin, harakiyyin, mereka tahu ini. Ulang tahun kan tidak boleh memperingati ulang tahun. Mereka tahu itu. Mereka belajar. Mereka tahu. Ini tasyabbuh. Maka mereka tidak bilang ulang tahun. Ya. Milad. Diganti milad. Kalau ulang tahun semua orang tahu. Bahasa kufur. Bahasa Yahudi dan Nasrani. Maka nama itu diganti milad. Dia-dia juga. Ya. Dia-dia juga. Sama, hakikatnya sama. Karena memperingati sesuatu. Kelahiran seseorang, kelahiran satu organisasi, kelahiran satu yayasan. Ini mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah ini. Ya. Yang kelima, annahu kullama tala al-ahdu bainal insani wa bainar risalah fa innahu yakunu ab'adu minal haqq. Tatkala waktu sudah lama, sudah panjang antara manusia dengan risalah, antara manusia dengan seorang rasul sudah ada jarak yang panjang, puluhan, ratusan tahun, maka akan semakin jauh dari kebenaran. Ini sunnatullah. Maka tidak mungkin ada orang Nasrani yang lebih baik dari orang-orang Nasrani yang bertemu dengan Nabi Isa. Tidak akan ada. Tidak mungkin ada seorang Yahudi yang lebih baik dari orang-orang Yahudi yang bertemu dengan Nabi Musa. Ini tidak mungkin ada. Dan ini diucapkan, diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Nasrani. Begitu juga tidak mungkin ada seorang Muslim yang lebih baik dari sahabat. Tidak akan pernah ada. Ini diakui oleh kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani, dan hampir seluruh manusia yang waras mengakui ini. Ya, bahwa ajaran itu, orang yang baik dalam satu ajaran, itu yang bertemu dengan pembawa ajaran itu. Ya, diakui. Kecuali satu kelompok yang sudah rusak fitrahnya. Ya, Rafidah, Syiah Rafidah. Yang dalam hal ini mereka lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini, ya. Yahudi mengakui bahwa Yahudi yang terbaik ada yang bertemu dengan Nabi Musa. Kaum Nasrani mengakui bahwa Nasrani terbaik yang bertemu dengan Nabi Isa. Kenapa orang Rafidah mengatakan orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata adalah pengkhianat, pendusta, pembohong, bahkan kufur, kecuali Ali, Hasan, Husain, Salman, Abu Dzar, hanya beberapa saja. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, apalagi. Diburukkan oleh mereka, dijelekkan oleh mereka, bahkan dikufurkan. Sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Siapa? Siapa menurut mereka dua berhala Quraisy? Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Ini mereka. Ya. Yeah. Rusak fitrahnya. Maka para ulama mengatakan, amma syi'ah laisu minal muslimin. Orang-orang syi'ah sudah bukan orang Islam lagi. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, aku belum pernah melihat satu kelompok, satu firqah yang lebih berani berdusta melebihi syi'ah rafidah. Karena inti agama mereka adalah berbohong, berdusta. Taqiyyah. Ini inti ajaran mereka. Li'annahu akhbara an mustaqbalin wa lam yukhbir 'anil hadir. Karena hadis tadi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi, tidak mengkhabarkan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kata beliau bahwa akan terjadi begini, begini, begini, itu nanti. Bukan sekarang. Walianna min sunani man qablana annahu lamma tala alaihimul amad qasad kulubuhum. Dan sunnah yang berlangsung sebelum kaum muslimin, sunnah yang ada pada diri orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwa seluruh para nabi dan rasul adalah laki-laki. Jika laki-laki dan perempuan itu sama persis secara keutamaan, tentu Allah akan mengutus salah satu nabinya atau separuh dari nabinya perempuan. Nyataan tidak ada. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak utus seorang nabi, seorang rasul sebelum engkau ya Muhammad, kecuali rijal, kecuali laki-laki. Ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menjadi pemimpin, bukan perempuan. Dan seterusnya. Ya, yang berhak jadi imam sholat, laki-laki. Yang memimpin rumah tangga, laki-laki. Dan seterusnya. Banyak sekali dalilnya. Ini secara apa? Umum. Jumlah. Ya. Ibu fulana ini lebih rajin sholatnya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih fasih bahasa Arabnya daripada suaminya. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin kalau kita berbicara tentang afrad, orang per orang, individu satu per satu, gitu. Sangat mungkin. Beliau katakan di sini, lakin yujadu fin nisa'i man hiya khairum min kathirin minar rijal. Akan tetapi didapati wanita yang jauh lebih baik dari laki-laki. Kita semua mengakui. Lebih mulia siapa? Kita apa? Aisyah, Ummu Salamah, dan seterusnya. Ini kan jelas sekali. Ya. ويجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. Maka wajib kita membedakan antara jumlah dengan afrad, antara secara umum dengan secara khusus. وإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه. Maka kita lihat kurun waktu abad ini pasti lebih baik daripada abad berikutnya. Abad yang kemarin, abad 19 lebih baik dari 20. 18 lebih baik dari 19, 17 lebih baik dari 18, dan seterusnya. Ini secara jumlah. La bi'atibaril afrad wala bi'atibari makanan duna makan. Ya, bukan yang berhubungan dengan individu atau bukan yang berhubungan dengan tempat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Insyaallah tidak ada soal jawab setelah Isya, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.